إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى telah memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa keutamaan, beberapa fadilah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antara fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang Nabi dan Rasul yang ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisinya, dan dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menutup para Nabi dan Rasul. Maka tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat jahiliyah, umat ummiyin, seorang rasul dari kalangan mereka yang ia membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dialah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan bahwasanya mereka, yaitu orang-orang jahiliyah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan di sana ada golongan yang lain yang belum bergabung dengan mereka. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas pengutusannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. maka dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian di atas nikmat yang besar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini nikmat yang besar pula. Nikmat apakah itu? Nikmat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dan risalah yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama, din, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak butuh di dalamnya lagi penambahan ataupun pengurangan sedikit pun. Yang barang siapa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan kejayaan dunia dan akhirat, maka atas dia untuk mengikuti agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Datang di dalam Sahih Bukhari dari Tariq bin Shihab, dia mengatakan, jaa rajulun yahudiyun ila amirul mu'minin Umar bin Khattab faqal ya amirul mu'minin hadhil ayatu fi kitabikum allati taqra'unaha. Dari Tariq bin Shihab dia mengatakan, datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai amirul mu'minin, ayat ini yang ada di Al-Quran, yang ada di kitab suci kalian, yang kalian membacakannya, law nazalat alaina ma'asyaral yahud lattakhadna dzalikal yawma ida. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahud, niscaya kami akan jadikan hari yang turun di dalamnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Lihat, orang-orang Yahud mengakui akan keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, pada arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazrat fih ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kami telah mengetahui hari dan tempat yang turun di dalamnya ayat ini kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nazalat yaumal jum'ah wa huwa qa'imun bi arafah. Ayat ini turun pada hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di padang Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu berkata Ibnu Katsirin rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, fahadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah haitsu akmala lahum dinahum. Maka inilah sebesar-besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini ketika ia telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi wa la yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyihim sallallahu wasallamu alaihi. Maka mereka tidak butuh lagi kepada agama selain agama Islam, dan mereka tidak butuh lagi kepada seorang nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falihada جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada para jin dan manusia. Fala halala illa ma ahal wala wala harama illa ma haram wala din illa ma qad syara. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada agama, tidak ada jalan untuk seseorang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, umat Muhammad rahimakumullah jami'an, inilah fadilah dan keutamaan yang harus selalu kita ingat dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Dan tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, maka tidak butuh lagi di dalamnya penambahan ataupun pengurangan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menjaga kelestarian dan kesempurnaan agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami terhadapnya akan selalu menjaganya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "La tazalu qa'ifatun min ummati zahirina al-haqq." Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang mereka selalu nampak, selalu menang di atas kebenaran. "La yadurruhum man khadalahum." Tidak akan mudahkan mereka siapa yang memusuhi mereka, "hatta taqumas sa'ah." Sampai tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menjelaskan semua agama ini kepada para sahabat beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katama syai'an mimma anzala Allah faqad a'zama 'ala Allah al-kirya." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Barang siapa yang menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan atas beliau, maka sungguh dia telah melakukan kebohongan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Telah aku tinggalkan bagi kalian, telah aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang jelas, yang malamnya seperti siangnya, "la yazigu anha illa halik." Tidaklah seseorang yang menyimpang dari agama tersebut kecuali dia akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menjaga agama ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama Islam seluruhnya kepada umat ini, dari sini kita mengetahui tentang rusaknya dan jeleknya perkara al-bid'ah fid din. Dari sini kita mengetahui tentang jeleknya dan buruknya perkara al-bid'atu fid din, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis beliau telah mewanti-wanti umatnya akan perkara yang jelek ini, yaitu al-bid'atu fid din, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, "Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perpecahan-perselisihan sangat banyak. Maka atas kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk, 'addu 'alayha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahan kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita untuk kita berhati-hati daripada berbuat sesuatu yang baru di dalam agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Karena barang siapa yang berani untuk melakukan sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia tidak menerima isi kandungan daripada ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam mendefinisikan makna bid'ah dengan perkataan beliau, al-bid'atu hiya at-tariqatu fid din, at-tariqatu fid din, bid'ah adalah sesuatu jalan yang ditempuh di dalam agama. Maka bid'ah yang tercela di dalam agama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang umatnya akan perkara tersebut adalah at-tariqatu fid din, yaitu jalan yang ditempuh di dalam agama, di dalam seseorang ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara yang baru yang berkaitan dengan perkara dunia ataupun berkaitan dengan kelangsungan hidup seorang manusia, maka tidaklah termasuk di dalam perkara bid'ah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Sesungguhnya kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Maka perkara bid'ah yang tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah yang berkaitan dengan perkara agama, yang dengannya seseorang ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkata Imam Syafi'i dalam pengertian makna bid'ah, at-tariqatu fid din muhtara'atun, yaitu jalan yang ditempuh di dalam agama, muhtara'ah, yang diada-adakan. Perkara tersebut yang diambil, yang dilaksanakan, yang dilakukan, tidak ada sama sekali contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muhtara', sesuatu yang diada-adakan. Baik perbuatan tersebut perbuatan tersebut sama sekali tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW ataupun ada sunnahnya, akan tetapi seseorang melaksanakannya tidak sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, Imam Syafi'i, tubahis syariah. Yang perkara yang baru ini, tubahis syariah, menandingi dan menyaingi syariah. Kenapa dikatakan seseorang yang melakukan perkara baru agama dikatakan dia telah menandingi dan menyaingi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia telah membuat syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan? Kemudian kata beliau, yuqsadu biha, yuqsadu bisuluki biha at-ta'abbud au mubalaghah fit-ta'abbud lillahi azza wa jal. Yang diniatkan ketika melakukan perbuatan yang baru tersebut ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka inilah perkara bid'ah yang kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah jauh darinya, dan kita merasa cukup dengan sunnah dan ajaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya seseorang yang bertekad untuk melaksanakan seluruh syariat dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, mungkin dia tidak mampu untuk melaksanakan seluruh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia mau menambah-nambah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin, marilah kita merasa cukup, merasa bangga dengan sunnah, dengan ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah contohkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aslaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wa Muslim, kata beliau, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadang-adakan di dalam perkara kami, di dalam agama kami, apa yang tidak ada di dalamnya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut adalah tertolak. Di dalam riwayat lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka amalan apa saja, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan muamalah, baik itu adalah perkataan maupun perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut, perbuatan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahtabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, apakah kalian menginginkan kami akan mendatangkan kepada kalian orang-orang yang sangat merugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang telah sesat usaha mereka, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan amalan yang paling baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhi yawma idin khashi'ah amilatun nasibah, apakah telah datang kepada kalian cerita hari kiamat? Wujuhin yawma idin khashi'ah, yaitu pada hari yang wajah-wajah pada tertunduk, amilatun nasibah, yaitu banyak beramal, akan tetapi yang mereka hasilkan hanyalah kecapaian semata. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama mensyaratkan di dalam perkara diterimanya amalan seseorang adalah harus amalan tersebut cocok dengan tuntunan an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana ada beberapa perkara yang menyebabkan kebid'ahan muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara sebab tersebut adalah al-jahl wa tark talab al-ilm, yaitu kebodohan dan meninggalkan talab al-ilm, menuntut ilm. Lihatlah Bani Israil ketika meminta dari nabi mereka, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, untuk dijadikan kepada mereka sesembahan. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israil? Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka salah sebab munculnya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin adalah karena mereka meninggalkan atau mereka tidak menuntut ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan di antara sebab munculnya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin adalah at-taqlidul a'ma, fanatik buta kepada nenek moyang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana. Seandainya jika dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka akan menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami di atasnya. Wa in alladzina wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'qilun. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak berakal. Maka ini salah sebab tersebarnya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu fanatik buta terhadap nenek moyang dan tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara salah sebab munculnya dan tersebarnya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin adalah mereka berpegang teguh dengan hadis yang palsu atau hadis yang lemah yang tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua kembali karena mereka tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang tersebar luas yang dipakai sebagai hujjah di dalam beribadah oleh sebagian kaum muslimin adalah amalan-amalan yang mereka khususkan di dalam bulan Rajab. Sebagaimana yang mereka katakan seperti salat Ar-Ra'if, salat yang dilakukan pada malam Jumat pertama daripada bulan Rajab, ataupun mereka puasa pada hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab, dan amalan-amalan yang bid'ah yang lainnya yang mereka lakukan di dalam bulan Rajab. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, seluruh hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan khusus, yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang khusus di dalam bulan Rajab adalah seluruhnya dhaif, bahkan palsu dengan kesepakatan ulama hadis. Maka inilah wahai kaum muslimin yang harus selalu kita perhatikan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa aqimish shalah.